cinta pertama telah tertanam, rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalung sunyi di buai mimpi. Masa remaja ingatlah sudah, jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasih dan buruk, engkau kiri semakin jauh. Senyum lembutmu sendiri berjalan di dalam gelap, kemana arah yang ku tuju, engkau hanya bayangan beku. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja pernah sudah, gapai-gapai kasih dan ruh.